نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Jamaah salat maghrib yang semoga kita semua dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pembacaan dari kitab Ad-Da' wa Dawal Imam Ibn Al-Qayyim rahmatullahi ta'ala alaih. Masih kita pada penyebutan dari beliau rahimahullah tentang dampak-dampak negatif, hukuman-hukuman yang ditimbulkan karena sebab dosa-dosa dan kemaksiatan. Dan sebelum kita masuk kepada penyebutan hukuman-hukuman berikutnya, kemarin ada yang tertinggal dari kita, tidak sempat terbaca, yaitu tentang bahwasanya dosa itu memalingkan hati dari istiqomahannya. Paragraf terakhir kemarin terlewatkan sehingga kita baca. Fayaman ba'hadzahu al-ghaliya bi'adkhasi thaman. Wahai orang yang dia menjual bagiannya, ya, dirinya dan amalannya, bi abkhasi tsaman, dengan nilai tukar yang terendah. Dia tukar dirinya, amalannya, dengan kelezatan maksiat yang tidak seberapa. Wa ghubina kullal ghubni fi hadzal 'aqd, dan dia tertipu dengan sebesar-besar ketertipuan pada akadnya ini. Kita ini di dunia sedang melakukan akad dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sedang berupaya menjual diri kita dan amalan kita untuk ditukar dengan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka yang lebih memilih untuk ditukar dirinya dan amalannya dengan kelezatan maksiat yang tidak seberapa, ini adalah orang yang maghbun, tertipu dengan sebesar-besar ketertipuan. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah akan membeli dari kaum mukminin diri-diri mereka, harta benda mereka dengan surganya. Adapun mereka yang maghbunun, tertipu dengan kelezatan dunia, syahwat yang haram, yang sementara, maka mereka tidak mendapatkan apa yang didapatkan oleh mereka ahlul iman. Wa huwa yara annahu qad ghubin, dan dia tahu bahwa dirinya telah tertipu. Idza lam yakun laka khibrah biqimati sil'ah fasalil muqawwimin, apabila kamu tidak punya pengalaman tentang nilai barang dagangan, maka bertanyalah kepada orang yang pandai menetapkan barang-barang. Kalau kita bodoh, tidak mengerti tentang nilai surga yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan atas kita, bertanyalah kepada mereka ahlul ilmi, para ulama. Kalau kita tidak faham tentang semu dan sementaranya kelezatan maksiat, maka bertanyalah kepada mereka ahlul iman wa ahlut taqwa wal ilmi, sehingga kita tidak terjatuh kepada kerugian yang abadi, tidak bisa kita kejar kembali. Faya ajaban min bidu'atin, ma'aka Allahu mushtariha wa thamanuha jannatul ma'wa. Duhai, alangkah anehnya satu bid'ah, barang dagangan yang pembelinya adalah Allah, nilai tukarnya adalah surga Allah, perantaranya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, perantaranya yang berlangsung di tangannya akad jual beli dan yang menjamin nilai tukarnya dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aneh sekali ya barang dagangan yang seperti ini keadaannya. Disia-siakan dia, tidak dimuliakan dirinya, ditukar dengan kehinaan, ditukar dengan kerendahan, maksiat dan dosa-dosa. Waqad bi'taha bi ghayatil hawan, dan sungguh engkau telah menjualnya, menjual barang daganganmu yaitu dirimu dan amalanmu dengan ghayatil hawan, kehinaan yang tertinggi, puncak kehinaan. Kama qala al qa'il, sebagaimana yang dikatakan oleh seorang penyair, idza kana hadza fi'lu 'abdin bi nafsihi faman dzalahu min ba'di dzalika yukrimu. Apabila inilah perbuatan hamba, apabila ini yang diperbuat oleh hamba atas dirinya, jadi dia hinakan dirinya, dia rendahkan dirinya dengan dia biarkan dirinya terjatuh ke dalam beragam dosa dan maksiat, faman dzalahu min ba'di dzalika yukrimu, siapakah gerangan setelah itu yang mau memuliakannya? Kalau hamba ini sendiri tidak mau berupaya memuliakan dirinya dengan ketaatan-ketaatan, dengan dia jaga dirinya dan dari dosa-dosa dan maksiat, maka siapakah lagi yang akan bisa memuliakannya? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim, inna allaha yaf'alu ma yasha. Siapa saja yang dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada seorang pun yang bisa memuliakannya. Inna allaha yaf'alu ma yasha, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala berbuat sesuai dengan apa yang diinginkannya. Selesai dengan ini pembahasan tentang fasal tersebut, dan kita masuk kepada fasal berikutnya dari hukuman yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan karena sebab dosa-dosa dan maksiat yang diperbuat. Yaitu kata beliau rahimahullah, diantara hukuman-hukuman yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan atas mereka ahlul ma'asi wal fusuqi, adalah bahwasanya kemaksiatan itu tusaghirun nafsa, membikin kecil jiwanya, rohnya, wa taqma'uha, merendahkannya, menjadikan jiwanya minder, wa tudassiha, memendam jiwanya, wa tuhaqqiruha, dan menghinakannya. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwasanya mereka-mereka yang gemar berbuat dosa dan maksiat pada hakikatnya adalah orang yang kejam terhadap dirinya, tidak sayang dia terhadap dirinya, jahat terhadap dirinya. Hanya saja karena dia mabuk dengan syahwatnya, dia lupakan kejelekannya terhadap dirinya ini. Hatta yakuna asghara min kulli syai, sampai-sampai jiwanya itu lebih kecil dari segala sesuatu, lebih rendah dari segala sesuatu, dengan sebab terus dan terus dia berbuat dosa dan maksiat. Wahqarahu, dan wahqarahu, dan menjadi sesuatu yang terendah. Kama anna ta'ata tunammiha wa tuzakkiha wa tukabbiruha, sebagaimana ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bisa mengembangkan jiwa, mensucikannya dan membesarkannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung siapa mereka? Man zakkaha, orang-orang yang mentazkiyah dirinya. Ini maksud dengan mentazkiyah adalah mensucikan dirinya dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Dan az-zakah itu memiliki dua makna. Yang pertama adalah an-numu ataupun an-nama, mengembangkan. Yang kedua adalah mensucikan dirinya. Bisa dikumpulkan dua makna ini sekaligus. Telah beruntung orang yang dia mensucikan dan mengembangkan dirinya dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan larangan-larangannya. Itulah mereka orang-orang yang beruntung dengan keberuntungan yang hakiki. Wa qad khaba man dassaha, dan sebaliknya sungguh rugi dengan sebesar-besar kerugian. Siapa mereka? Man dassaha, orang yang mengotori dirinya dengan dosa-dosa dan maksiat. Wal makna, kata beliau rahimahullah, makna ayat ini qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha adalah qad aflaha man kabbaraha wa a'laha bi ta'atillahi wa azharaha. Sungguh telah beruntung, telah sukses orang-orang yang membesarkan jiwanya, meninggikannya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menampakkannya. Dan sebaliknya, sungguh telah rugi man akhfaha, orang-orang yang menutupi dirinya, merendahkan dirinya, mengecilkan dirinya dengan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapa saja yang menginginkan ya al-falah al-haqiqi, keberuntungan yang hakiki, maka inilah kuncinya. Dengan kita tazkiyah, kita jaga diri kita, kita kembangkan diri kita dengan iman wal amalus salih, dan kita jauhi segala macam perkara yang bisa menjelekkan diri kita, menjatuhkan diri kita dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Wa aslu tadsiyah, kata beliau rahimahullah, asal makna tadsiyah yang tersebut dalam ayat tadi, wa qad khasaha, orang yang dia yang memendam dirinya, itu masdarnya tadsiyah, dasa yudassi, masdarnya tadsiyah. Asal makna tadsiyah adalah al-ikhfa, menyembunyikan sesuatu, menutupi sesuatu. Di antara yang bermakna ini, yakni at-tadsiyah bermakna menutupi sesuatu, menyembunyikan sesuatu, adalah ayat Allah Subhanahu wa taala am yadussuhu fit turab, ketika Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan kepada kita tentang keadaan mereka, orang-orang Arab jahiliyah, tatkala mereka diberitakan tentang kelahiran seorang anak perempuan, maka mereka, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl, yatawara minal qaumi min su'i ma bushira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Mereka orang-orang jahiliyah dahulu bersembunyi dari kaumnya min su'i ma bushira bih, karena jeleknya berita yang sampai kepadanya dari kelahiran seorang anak wanita. Ini kebiasaan jahiliyah, merasa malu, merasa aib tatkala diberikan nikmat berupa anak perempuan. Apakah dia harus menahan membesarkan anak wanita tadi di atas kehinaan, di atas cemoohan dan olok-olok kaumnya? Am yadussuhu fit turab, atau sebaiknya dikubur saja, dipendam saja, fit turab, di dalam tanah. Am yadussuhu fit turab, yakni apakah harus menyembunyikannya, fit turab, di tanah. Jadi asal makna tadzkiyah adalah al-ikhfa, seorang yang dia berbuat dosa dan maksiat itu menyembunyikan dan mengubur dirinya. Fal'asiyah dussu nafsahu fil ma'siyah, maka seorang pelaku maksiat mengubur dirinya dalam kemaksiatan, gelap dia, sebagaimana bayi yang dikubur dalam tanah. Wa yukhfi makanaha, dan menutupi jiwanya. Wa yatawara minal khalqi min su'i ma ya'ti bih, ada sisi kesamaannya antara keadaan mereka, orang-orang yang dia memendam dan menyembunyikan dirinya dalam kemaksiatan, dengan mereka, orang-orang Arab jahiliyah dahulu yang mengubur hidup-hidup anak wanitanya. Wa yatawara minal khalqi, pelaku maksiat pun demikian, sebagaimana keadaan mereka, orang-orang Arab jahiliyah dahulu, tatkala diberitakan dengan berita berupa kelahiran seorang anak wanita, merasa malu dia, merasa aib berupa dia menutupinya. Demikian pula pelaku maksiat, yatawara minal khalqi, berupaya dia bersembunyi dari makhluk, min su'i ma ya'ti bih, karena jeleknya apa yang dia perbuat dari dosa-dosa dan maksiat. Malu biasanya dia, minder biasanya dia di hadapan makhluk, terlebih lagi di sisi mereka, orang-orang yang baik, yang soleh. Semakin jauh dia dari orang yang soleh, dan semakin dekat dia dengan hizbu syaitan. Qadin qama inda nafsih, sungguh dia telah jatuh kedudukannya, inda nafsih, di sisi dirinya sendiri sudah jatuh kewibawaannya, sehingga dia menjadi minder. Wan qama inda Allah, juga jatuh kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wan qama 'inda al-khalqi, juga dia jatuh kedudukannya di sisi sesamanya para makhluk. Inilah akibat yang sangat mengerikan. Fadha'ah wal bir tukabbiru nafsa wa tu'izzuha wa tu'liha. Sebaliknya ketaatan juga kebaikan-kebaikan itu membesarkan yang namanya jiwa, memuliakannya, meninggikannya, hatta tasira asyrafa syai'in, sehingga dia menjadi sesuatu yang paling mulia, wa akbarah, sesuatu yang paling besar, wa azkahu wa a'lah, menjadi sesuatu yang paling suci dan paling tingginya. Wa ma dzalik, bersamaan dengan itu mereka orang yang mensucikan jiwanya dengan ketaatan kepada Allah, memuliakan dan meninggikan dirinya kepada Allah ataupun dengan ketaatan kepada Allah, tetap dia dalam kondisi merasa dirinya hina rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala, merendah kepada Allah, tentunya dengan perendahan yang terpuji yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bihadza dzul, dan dengan perendahan semisal ini, yaitu seorang hamba merendahkan dirinya kepada Allah dengan ubudiyah, penghambaan kepada Allah, ketaatan kepada Allah, ketundukan kepada syariat Allah, hasalalaha hadzal izz, maka jiwanya akan mendapatkan kemuliaan ini, kekuatannya dan juga pertumbuhan jiwanya, pengembangan jiwanya. Fama saghara nufusa mithlu ma'siyah, tidak ada di sana sesuatu yang bisa membikin jiwa-jiwa manusia itu kecil dan rendah selain maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kabbaraha wa syarrafaha wa rafa'a mithlu ta'atillah, dan tidak ada sesuatu yang bisa membesarkan jiwanya, memuliakan jiwanya, mengangkat jiwanya dengan sesuatu yang semisal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kemaksiatan itu bertingkat-tingkat, demikian pula ketaatan bertingkat-tingkat. Semakin besar kemaksiatan ataupun jenis kemaksiatannya diperbuatnya, maka semakin jatuh dia keadaannya. Ya, berada dia pada posisi terendah. Thumma radadnahu fi asfala safilin. Demikian pula ketaatan, semakin besar ketaatan ataupun jenis ketaatannya diperbuat, maka semakin cepat dia naiknya. Dan kemaksiatan terbesar adalah kesyirikan-kesyirikan, kenifakan-kenifakan, di bawahnya lagi kebid'ahan, di bawahnya lagi dosa-dosa besar, di bawahnya lagi dosa-dosa kecil. Kemudian ketaatan terbesar adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bawahnya lagi dan di bawahnya lagi. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa min 'uqubatiha annal 'asiya da'iman fi asri syaitani. Di antara hukuman berikutnya dari dosa-dosa dan maksiat adalah bahwasanya pelaku maksiat senantiasa dia menjadi tahanan syaitannya. Seorang tentunya tidak akan merasakan kenikmatan hidup, lezatnya hidup tatkala dia menjadi tahanan, sampai pun menjadi tahanan apa? Rumah ataupun tahanan yang semisal itu. Tidak akan dia merasakan nikmatnya hidup. Ini tahanan dunia yang menahan terkadang masih memiliki kebaikan kepadanya, memberi makan dia, mengurusi kehidupan dia. Dan di sana ada tahanan yang sangat mengerikan, menyengsarakan seorang hamba, yaitu seandainya dia menjadi tahanan dari tahanan musuh bebuyutannya, tahanan syaitan. Dan pelaku maksiat, orang yang kecanduan maksiat, itu menjadi tahanannya syaitannya. Disandarkan di sini syaitan kepada hamba tadi, karena memang masing-masing dari kita diwakilkan, ditetapkan ada satu syaitan yang tugasnya menggoda kita. Sebagaimana yang tersebut dalam hadis sahih riwayat Muslim, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu minal jin." Tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan atasnya temannya dari syaitan, jin yang menggoda dia, menghasung dia kepada dosa-dosa dan maksiat. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Ini tugas teman dia yang berupa syaitan dari bangsa jin, menyuruh dia kepada kejelekan-kejelekan, perbuatan-perbuatan keji, zina, liwat dan yang lainnya, dan juga menyuruh seseorang untuk berucap sesuatu yang dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Pecandu maksiat senantiasa dia dalam tahanan syaitan, menjadi tahanannya syaitan. Wa sijni syahawati, dan dia dalam penjara syahwatnya. Syahwatnya itu memenjara dia, alangkah sulit untuk dia bisa lepas darinya. Sangat sulit. Ya, seorang yang dia sudah tertahan di penjara yang namanya syahwat untuk dia bisa keluar darinya, kecuali sedikit saja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa quyudi hawah, dan dia dibelenggu, diborgol dengan borgol-borgol hawa nafsunya. Ya, keadaan ahlul maksiat, dia berada atau dia menjadi tahanan syaitan di penjara dengan penjara syahwatnya, diborgol dengan borgol hawa nafsunya. Fahuwa asirun masjunun muqayyadun, sehingga dia pelaku maksiat dalam kondisi asir, sebagai tahanan, masjun, di penjara, muqayyad, di borgol, dalam kondisi pelakunya tidak sadar. Wala asiru aswa'u halan min asirin asarahu a'da aduin lah, tidak ada tahanan yang lebih buruk keadaannya daripada tahanan yang dia menjadi tahanan musuh bebuyutannya. Tidak ada tahanan yang lebih jelek. Sampai pun kalau ada seorang yang dia menjadi tahanan orang-orang Yahudi, lebih mending mungkin dibanding dia menjadi apa? Tahanannya syaitan. Susah dia lepas darinya. Wala sijna adyaqu min sijnil hawa, dan tidak ada penjara yang lebih sempit dari penjara hawa nafsunya. Wala qaid as'abu min qaid syahwah, dan tidak ada borgol, belenggu yang lebih sulit untuk dilepas daripada belenggu syahwat. Ini kalau sudah kemaksiatan itu menguasainya, kecanduan dia maksiat. Dan itu ada prosesnya. Seorang yang dia kecanduan maksiat ada prosesnya. Awalnya mungkin dia seorang istiqamah, masya Allah, menjaga agama Allah, menjaga syariat Allah, menjaga ketaatan kepada Allah. Hanya saja dia didatangi godaan, kemudian dia tidak sabar menghadapinya. Akhirnya dia sedikit demi sedikit mulai mencoba dan mencoba. Akhirnya lama-kelamaan dia kecanduan. Nasallallahu ta'ala salam al-afiyah. Fakaifa, lihat akibatnya. Keadaan seorang yang dia menjadi tahanan syaitan, dibelenggu oleh syaitan ataupun hawa nafsunya, ditahan di dalam tahanan hawa nafsunya, lihat fa kaifa yasiru ila Allah wad daril akhirah qalbun ma'surun masjunun muqayyad, maka bagaimana mungkin bisa berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat sebuah hati yang dalam kondisi ma'sur, tertahan di penjara, diikat lagi, enggak bisa berbuat apa-apa dia. Sulit untuk dia melakukan satu kebaikan. Iya. Sulit untuk diucapkan ataupun mulutnya digerakkan untuk melafazkan zikrullah subhanahu wa ta'ala, qiraatul Qur'an. Juga kakinya sulit dan berat untuk dilangkahkan ke tempat-tempat yang baik, ke masajidillah, masjid-masjid Allah, majalis ta'lim, berat, susah. Padahal mungkin temannya dekat di samping rumahnya, tapi tidak tergerak sama sekali. Ini dia tidak sadar miliknya, bahwa dia sedang dipenjara oleh syaitan di dalam hawa nafsunya, diborgol ya dengan hawa nafsunya. Wa kaifa yakhthu khutwatan wahidah, maka bagaimana mungkin dia bisa melangkah satu langkah pun, tidak bisa melangkahkan dirinya kepada kebaikan-kebaikan, susah. Apa sebabnya? Sebabnya adalah dia bermudah-mudah berbuat dosa-dosa dan maksiat. Ya. Kalau dia tidak mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah, terancam dia dengan apa? Su'ul khatimah. Ya. Penutupan hidup yang jelek. Nasallallahu taala salamah wal afiyah min su'il khatimah. Wa idza quyyidal qalbu taraqathu al-afatu min kulli janibin bihasabi quyudih. Dan apabila hati seseorang itu dalam kondisi dibelenggu, diikat, taraqathul afat, maka segala macam mara bahaya akan mendatanginya dalam kondisi dia tidak bisa berbuat apa-apa, dibelenggu tangannya. Ada godaan syahwat, dia sambar. Ada godaan syubhat, dia sambar. Iya. Sebaliknya, ada ajakan-ajakan kebaikan, dia tidak mau dengar. Ada mau'izah, peringatan-peringatan, nasihat-nasihat, tidak bisa masuk, tidak bisa dia menerimanya. Datang kepada hatinya beragam bahaya dari segala penjurunya, bihasabi quyudi, sesuai dengan kuat tidaknya ikatan yang mengikat dirinya, sesuai dengan besar kecilnya dan banyak sedikitnya maksiat yang membelenggunya. Wa masalul qalbi masalul ta'ir kullama 'ala ba'd 'anil afat. Beliau rahimahullah membuat satu perumpamaan yang bagus dan mudah untuk kita fahami. Perumpamaan hati seorang hamba itu adalah seperti burung. Kullama 'ala ba'd 'anil afat, setiap kali dia terbang tinggi, maka setiap kali dia selamat dari beragam mara bahaya yang mengincarnya. Apakah mara bahaya dari binatang-binatang buas ataupun para pemburu ataupun yang lainnya, selamat dia. Bahkan tidak berselera binatang-binatang buas dan para pemburu ketika ada burung di atas, tinggi ini, susah. Tidak terbetik untuk menembaknya, mengejarnya, tinggi ini. Wa kullama nazala ihtaw shadhul afat, dan setiap kali dia mendatar, maka segala macam mara bahaya mengancamnya. Ketika ada harimau ataupun serigala melihat burung mendatar, maka dia berupaya ya untuk menerkamnya, ataupun pemburu melihat burung hendak mendatar, maka dia pun mengejarnya, maka dia dalam kondisi diincar oleh beragam bahaya. Demikian pula hati tatkala dia meninggi dengan ditinggikannya dengan takwa Allah Subhanahu wa taala wal iman billah wal amal salih, maka syaitan-syaitan dari jenis jin dan manusia itu tidak mau mendekat kepadanya, sulit mendekat kepadanya. Tapi apabila dia pelakunya mengotori dirinya dengan dosa-dosa dan maksiat, maka syaitan-syaitan dari jenis jin dan manusia mendatanginya, menawarkan beragam syahwat dan syubhat. Dan mereka-mereka yang na'udzubillah terbawa syubhat itu pada asalnya karena dosa-dosa yang dia perbuat, ya. Kemudian datang kepadanya syaitan dari jenis jin ataupun manusia yang menawarkan beragam kesesatan, apakah syahwat ataupun syubhat, sehingga dia tersambar karenanya. Wa fil hadis, dan tersebut dalam hadis, asyaitan dzibul insan, syaitan itu adalah serigalanya manusia. Di sini hadisnya dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaih. Hanya saja maknanya sahih, itu bahwasanya syaitan adalah serigalanya manusia. Lihat gambaran beliau rahimahullah. Wa kama anna syata allati la hafizalaha wa hiya baina dhiabi sari'atul 'aqab. Maka sebagaimana asya, kambing yang tidak ada penjaganya, wahya baina zi'abi, dalam kondisi di tengah-tengah serigala-serigala, sari'atul 'adab, cepat sekali dia binasa. Fakadhal 'abdu, demikian pula hamba, idza lam yakun 'alaihi hafiz, apabila dia tidak memiliki penjaga, minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak memiliki penjaga itu Allah Subhanahu wa taala, karena sebab dia sendiri yang salah menjauhkan dirinya dari Allah dengan dosa-dosa dan maksiat. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala tinggalkan dia. Allah serahkan dirinya kepada dirinya. Dibiarkan dia untuk mengatur dirinya. Ya. Fadhibuhu muftarisuhu wala budda, maka serigalanya orang ini, hamba ini, yaitu syaitan yang menyertainya, pasti akan menerkamnya, menjerumuskannya ke dalam beragam dosa-dosa dan maksiat. Wala budda, dan mesti semakin kita menjauhkan diri kita dari Allah, semakin syaitan mudah untuk menerkam kita, menjatuhkan kita ke dalam beragam dosa dan maksiat. Dan semakin kita mendekat kepada Allah, maka serigala-serigala syaitan tadi semakin menjauh, semakin kesulitan untuk memangsa kita. Wa innama yakunu alaihi hafizun minallah bitaqwa, hanya seorang itu mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan takwa. Ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala pun akan menjagamu. Kalau kita menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadi yang mencukupinya, yang menjaganya. Alaisallahu bikafin 'abdah, bukankah Allah Subhanahu wa taala yang akan mencukupi hamba-hambanya yang beriman, yang konsisten dan komitmen di atas al-iman wal 'amal shalih. Fahiya wiqayatun wa junnah, taqwa adalah wiqayah, penjagaan, benteng yang sangat kokoh yang tidak bisa ditembus. Bainahu wa baina dzibih, yang menghalangi antara dia dengan serigalanya, syaitannya, yang senantiasa berupaya menjatuhkannya ke dalam beragam dosa dan maksiat. Kama hiya wiqayatun bainahu wa baina 'uqubatid dunya wal akhirah. Sebagaimana takwa juga merupakan benteng yang membentengi antara dia dengan azab dunia dan akhirat. Wa kullama kanat asy-syah aqrab min ar-ra'i kanat aslama min adh-dhi'bi. Dan setiap kambing-kambing itu mendekat kepada ar-ra'i pengembalanya, kanat aslama min adh-dhi'bi, maka dia semakin selamat, terjaga dari kejahatan adh-dhi'ab, serigala-serigala. Demikian pula para hamba, semakin dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikrullah, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, qiraatul Quran, maka serigala-serigala syaitan semakin kesulitan untuk menerkamnya. Wa inna ma ya'khudhu adh-dhi'bu al-qasiyata min al-ghanam, hanyalah yang namanya serigala itu menerkam kambing yang menyendiri. Itu kan keadaannya demikian. Serigala ataupun harimau akan mengejar binatang yang sendirian. Demikian pula ya, syaitan-syaitan, serigala-serigala dari jenis syaitan akan menyambar hamba yang menyendiri dari Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan dirinya dari teman-teman yang soleh. Makanya kita dapati mereka-mereka yang terkena fitnah naudzubillah itu dalam kondisi menjauhkan diri dari teman-teman yang soleh, dan sebelumnya dia menjauhkan diri dari ketaatan kepada Allah, dari taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala, sehingga syaitan-syaitan dari jenis manusia bisa menariknya ke dalam beragam syubhat-syubhat. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa hiya ab'adu min ar-ra'i. Jadi yang namanya serigala akan menerkam kambing yang menyendiri jauh dari pengembalanya. Waslu hadza kullihi. Hakikat ini semua kata beliau rahimahullah adalah annal qalba kullama kana ab'ada min Allah kanatil afatu ilaihi asra'. Bahwasanya hati itu setiap kali dia menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka mara bahaya itu semakin cepat menghampirinya. Wa kullama qaruba min Allah ba'udat minhu al-afat. Dan sebaliknya, setiap kali hati ini mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir kepada Allah, wa talazzu bihubbihi, berlezat-lezat dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qira'ati kalamih, dan membaca ucapan-ucapannya, firman-firmannya, mentadaburi kalam-kalamnya, maka dia semakin terjauhkan dari beragam mara bahaya, syahwat-syahwat, syubhat-syubhat. Allah bentengi dia, Allah jaga dia. Wal bu'du min Allah maratib. Dan jauhnya seorang hamba dari Allah itu bertingkat-tingkat tergantung jenis maksiat yang dia perbuat. Semakin besar kemaksiatan yang diperbuat, maka semakin jauh dia dari Allah Subhanahu wa taala. Ba'dhuha ashaddu min ba'din. Sebagiannya lebih dahsyat daripada sebagian yang lainnya. Fal ghaflatu tub'idu al-qalba 'anillah. Kelalaian, lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berlambat-lambat dalam menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, lalai dari al-isti'dad, persiapan untuk perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, ini bisa menjauhkan hati hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bu'dul ma'siyah a'zham. Adapun kondisi jauhnya hamba dari Allah disebabkan ataupun karena sebab maksiat, itu lebih tinggi lagi daripada jauhnya hamba dari Allah karena sebab kelalaiannya. Wa bu'dul bid'ah a'zham. Dan jauhnya kondisi hamba dari Allah yang diakibatkan oleh bid'ah lebih besar lagi daripada jauhnya hamba yang disebabkan karena sebab maksiat. Wa bu'dun nifaqi wasyirki a'zham min dzalika kullih. Dan jauhnya hamba dari Allah Subhanahu wa taala karena sebab syirik dan nifaq lebih besar daripada itu semua, yaitu jauhnya hamba dari Allah karena sebab maksiat ataupun bid'ah. Demikian kata beliau rahimahullah taala. Sehingga terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita, agar terus hati kita istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Lihat Rasulullah saja sallallahu alaihi wasallam, senantiasa beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan doa ini, Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah, datangkanlah kepada jiwaku ini ketakwaannya, wa zakkiha, dan sucikanlah, anta khairu man zakkaha, engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya, anta waliyuha wa maulaha, engkaulah walinya, pemiliknya. Sehingga selain kita berupaya untuk membentengi diri-diri kita dari beragam dosa-dosa, maka kita pun di sisi lain harus al-iftiqar, merasa butuh, menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita sekali-kali merasa bangga, merasa ujub dengan amalan kita, dengan kekuatan kita di dalam amal saleh, dengan ilmu kita. Jangan. Ini sebab khidlan, sebab seseorang itu dibiarkan oleh Allah untuk dia urusi sendiri. Ya, inilah sebab al-halak. Ya, terus kita berdoa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana teladan kita pun mengajarkan demikian. Beliau senantiasa berdoa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit ya qalbi ala dinik. Dan semisal itu dari doa-doa agar hati kita dimantapkan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga beliau rahimahullah, wa min 'uqubatiha suqtul jahi wal manzilati wal karamati 'inda Allah wa 'inda khalqihi. Di antara hukuman berikutnya yang tidak bisa dielakkan karena sebab dosa-dosa dan maksiat adalah suqtul jah, jatuhnya kedudukan seseorang yang tadinya dia dimuliakan oleh manusia, dipandang oleh manusia, berwibawa di sisi manusia, tiba-tiba jatuh, dihinakan, direndahkan. Jatuhnya kedudukan hamba dan juga derajatnya dan juga kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa inda khalqihi, dan di sisi para makhluknya. Fa inna akramal khalqi indallahi atqahum. Karena sesungguhnya makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Maka sebaliknya, yang paling rendah adalah yang paling jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqrabuhum minhu manzilatan atwa'uhum lah. Dan orang yang paling dekat kedudukannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala qadri tha'atil 'abdi takunu manzilatuhu 'indah. Maka sesuai dengan kadar ketaatan seorang hamba, sesuai itulah kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa idza 'asahu wa khalafa amrahu saqata min 'ainihi. Apabila seorang hamba bermaksiat kepada Allah dan menyelisih perintah-perintahnya, saqata min 'ainihi, maka gugurlah dia di mata Allah Subhanahu wa taala, jatuhlah dia di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Fa asqathahu min qulubi 'ibadihi, maka Allah pun Subhanahu wa taala menjatuhkan kedudukannya di hati-hati para hamba. Wa idza lam yabqa lahu jahun 'indal khalqi wa hana 'alaihim 'amaluhu 'ala hasabi dzalik. Dan apabila tidak tersisa lagi baginya kedudukan di sisi makhluk, wa hana 'alaihim, dan menjadi hina dia di sisi makhluk, amaluhu ala hasabi dzalik, maka tentunya mereka akan memperlakukannya sesuai dengan itu, merendahkannya, menghinakannya. Fa'asha bainahum aswa'i, sehingga dia pun hidup di tengah-tengah mereka dalam kondisi yang paling jelek. Khamila dzikri, citranya buruk. Saqital qadri, kedudukannya jatuh. Zariyal hal, hina keadaannya. La hurmatalah, tidak memiliki kehormatan sama sekali. Demikian keadaan mereka ahlul ma'asi, ya, kondisinya jatuh, terhina, dihinakan oleh manusia, tidak ada nilainya. Wala farhalah, kalau sudah seperti ini keadaannya, maka tentu tidak ada kebahagiaan dan juga kesenangan yang dia bisa rasakan. Fa inna khumula adz-dzikri wa suqutal qadri wal jahi jalibu kulli ghammin wa hammin wa huznin. karena jatuhnya kedudukan dan wibawa seorang hamba ini mendatangkan beragam duka, kemurungan dan kesedihan. Demikian kan yang kita rasakan kalau kita terjatuh kepada kemaksiatan, yang kita rasakan adalah kesedihan, duka, ya, kemurungan. Wala surura ma'ahu wala farha, tidak ada kebahagiaan bersamanya, tidak ada pula kesenangan. Wa aina hadzal alami min ladzatil ma'siyah laula sakru syahwah, di manakah kiranya apabila dibandingkan rasa sakit yang harus dia derita dibandingkan dengan kelezatan maksiat yang dia rasakan seandainya dia bukan karena mabuk syahwat, hanya saja dia sudah mabuk dengan syahwat sehingga akalnya hilang, tidak lagi dia bisa menimbang-nimbang antara kenikmatan syahwat, ya, yang mungkar tadi dengan pedihnya rasa sakit yang harus dia rasakan setelah itu mabuk dia dengan syahwatnya. Orang mabuk tidak bisa dia membedakan dan menimbang antara sesuatu yang baik dan buruk. Ya. Na'udzubillah, orang mabuk terkadang sampai terjatuh kepada perbuatan yang sangat keji, yaitu dia sampai-sampai menzinahi ibunya sendiri. Ini dikisahkan, terjadi, dikisahkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Seorang anak muda dia mabuk pulang ke rumahnya, akhirnya dia menginginkan ibunya. Ya. Kemudian ibunya menolak, kemudian dia mengancam untuk bunuh diri, terpaksa ini ibunya ya menyerahkan dirinya. Setelah itu dia sadar, menyesal dengan sebesar-besar penyesalan, akhirnya dia pun bunuh diri dengan gas, meledakkan dirinya dengan gas. Ya, ini dia dalam kondisi mabuk. Demikian pula keadaan mereka yang mabuk dengan syahwat, sudah dia tidak pernah berpikir tentang akibat yang harus dia tanggung setelah itu, dari jatuhnya kehormatan dia ya di sisi manusia, direndahkan, dihina dan lain sebagainya dari beragam ukubah yang jelek. Wa min a'zami ni'amillahi 'alal 'abdi, dan di antara hukuman ataupun di antara kenikmatan terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba adalah an yarfa'a lahu bainal 'alamin dzikrah, ketika Allah Subhanahu wa taala angkat sebutannya, citranya di tengah-tengah alam semesta ini. Wa yu'li lahu qadrah, dan Allah angkat ya manzilahnya. Wa li hadza khassa anbiya'ahu wa rusulahu min dzalika bima laisa li ghairihim, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan bagi para nabi dan rasulnya dengan sebutan yang kekal dan abadi di alam semesta ini hingga hari akhir, yang itu tidak didapati oleh selain mereka, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan wadhkur ibadana ibrahim wa ishaq wa yaqub ulil aidi wal absar inna akhlasnahum bi khalisatin dzikraddar, ingatlah hamba kami yaitu Ibrahim, Ishaq, Yaqub, yang mereka memiliki kekuatan lagi memiliki mata hati. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikraddar, kami murnikan mereka, kami berikan mereka, kami khususkan mereka sebutan yang baik di negeri ini. Maknanya kata beliau rahimahullah, ay khasusnahum bi khasisah, kami khususkan mereka, kami istimewakan mereka dengan satu keistimewaan. Wahya zikrul jamil, yaitu sebutan yang indah, yang baik, buah tutur kata yang baik. Alladhi yuzkaruna bihi fi hadhihi dar, yang mereka disebut-sebut dengannya di negeri ini dunia. Wahuwa lisanu sinqil ladhi sa'alahu Ibrahim, yaitu buah tutur kata yang baik yang diminta oleh Nabiullah Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana beliau Ibrahim alaihi salam meminta kepada Allah, waj'alni lisana sidqin fil akhirin, ya Allah jadikanlah aku ataupun sepeninggalku buah tutur kata yang baik. Wa qala subhanahu anhum wa annabih, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka dan nabinya, wa wahabna lahum min rahmatina waj'alna lahum lisana sidqin 'aliyya, kami karuniakan atas mereka para nabi dari rahmat kami, dan kami berikan ataupun kami jadikan bagi mereka tutur kata yang baik lagi tinggi. Dan Allah juga berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rafa'na laka dzikrak, kami angkat sebutanmu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, fatba'ur rusul lahum nasib, maka demikian pula para pengikut Rasul memiliki bagian dari sebutan yang indah lagi baik. Mi bihasabi mirasihim min ta'atihim wa mutaba'atihim, sesuai dengan besar kecilnya, sesuai dengan besar kecilnya apa yang mereka warisi dari ketaatan kepada para rasul dan juga muttaba'ahnya kepada para rasul. Wa kullu man khalafahum fatahu min dhalika bihasabi mukhalafatihim wa ma'siyatihim. Dan setiap orang yang menyelisih mereka para rasul akan kehilangan tutur kata yang baik, sebutan yang baik sesuai dengan besar kecilnya penyelisihannya dan juga kemaksiatannya. Ya, demikian mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Ya, Allahu ta'ala ala wa alam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.